gitu loh, jangan, jangan gitu loh, oh jangan, jangan gitu loh, jangan, jangan gitu loh, oh jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih cantik dari yang kamu tahu. Please deh kamu, jangan nilai dia seperti itu. Jangan cuma mikir buruk tentangnya, ku tak mau kamu sesali itu. Please deh kamu, melihatnya dengan sebelah mata. Aku takut kamu kena karmanya, tahu-tahu jadi buta. Buta hati, gelap matamu. Jangan menyesal kalau dia tak seperti yang kau tahu. Nang, jangan, jangan gitu loh. Oh, nang, jangan, jangan gitu loh. Oh, nang, jangan. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih baik dari yang kamu tahu. Gelap matamu, jangan menyesal kalau dia tak seperti yang kau tahu. Kalau dirimu lihat dia bisa lebih baik dari yang kamu tahu.